إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pelajaran kita mengambil faedah dari kitab Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Pada malam ini kita akan mengambil pelajaran dari sirah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari empat tokoh yang direkomendasi oleh Ibnul Jauzi rahimahullah kepada putranya untuk mengambil pelajaran dari mereka, disebabkan karena terkumpulnya pada mereka antara ilmu dan amalan. Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Hanbal itu bukan ayahnya Imam Ahmad, tapi kakeknya. Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dari Bani Syaiban. Ibunya bernama Safiyyah bintu Maimunah. Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Jumhur ahli tarikh merojihkan beliau dilahirkan di kota Baghdad. Sekarang jadi ibu kota Irak. Al-Imamu Ahmad ditinggal ayahnya, yakni meninggal dunia ayahnya pada saat beliau masih kecil, ya, belum mengerti sesuatu, yakni sudah dilahirkan masih umurnya kecil, ayahnya meninggal dunia. Disebutkan umurnya sekitar 30-an tahun orang tuanya meninggal dunia. Beliau mengatakan, ya, lam aro jaddi wala abi, aku belum pernah melihat ayah kakekku, demikian pula ayahku. Ya, yakni pada saat ayahnya meninggal dunia, beliau masih kecil dan belum mengerti, ya, belum hafal, ya, belum memahami siapa ayahnya dan tidak teringat pada memorinya. Dan ini yang ma'ruf, ayahnya meninggal setelah Al-Imamu Ahmad dilahirkan. Maka sepeninggal ayahnya, maka ibunya lah yang bertanggung jawab memberikan tarbiyah kepada beliau, ya, di bawah pelindungan, di bawah pertolongan, bantuan dari saudara-saudara ayahnya yang masih tersisa. Maka ayahnya, ayahnya Al-Imamu Ahmad, yakni Muhammad bin Hanbal, meninggalkan beberapa warisan di kota Baghdad, ya, aset, ya, berupa rumah yang ditinggali oleh beliau dan ibunya, demikian pula sebuah toko kecil, ya, toko kecil yang disewakan dengan beberapa jumlah uang, ya, yang dengan itu mereka mencukupi kebutuhannya. Maka dengan sebab, ya, hasil dari penyewaan toko tadi, ya, maka mereka bisa menjaga diri dari tidak meminta-minta kepada manusia, ya, mencukupkan diri dari hasil toko kecil tersebut. Maka Al-Imamu Ahmad tumbuh, ya, di kota Baghdad. Pendidikan pertama beliau berada di kota Baghdad. Ya. Dalam keadaan kota Baghdad pada masa kecil beliau itu telah terkumpul padanya berbagai macam cabang ilmu, ya, pemikiran. Karena di antara kebijakan Bani Abbasiyah ketika mereka menaklukkan negeri-negeri, mereka, ya, begitu menghargai ilmu, namun sifatnya berlebihan. Sampai-sampai buku-buku yang ditulis oleh orang-orang kafir, ya, dari ilmu filsafat dan sebagainya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya. Maka di kota Baghdad terdapat berbagai macam cabang ilmu pada masa kecil Al-Imamu Ahmad. Ada Ahlul Hadis, ada Sufiyah, demikian pula ada filsafat, demikian pula ada orang-orang yang, ya, cenderung pada masalah hikmah, ya, menyampaikan dengan kalimat-kalimat bijak yang mereka hafal. Maka keluarga Al-Imamu Ahmad membekali beliau pada masa kecilnya dengan beberapa ilmu yang bermanfaat. Yang pertama mereka ajarkan adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran. Setelah itu selesai tamat atau khatam Al-Qurannya, maka diajari lughah, bahasa. Setelah menguasai lughah, baru diajarkan kepadanya sastra yang di dalamnya terdapat syair-syair. Ya. Yang demikian itu agar beliau terbiasa untuk menulis. Ya. Dinukilkan dari Al-Imamu Ahmad, beliau mengatakan, kuntu wa ana ghulaimun akhtalifu ilal kitab summa akhtalifu ila diwan wa ana arba'a ashrata sanah. Dahulu aku ketika masih kecil, ya, aku bolak-balik mempelajari Alkitab. Kemudian setelah itu aku bolak-balik mempelajari diwan, kitab sastra yang berisi syair-syair Arab tentunya. Ya. Dalam keadaan aku umurnya 14 tahun. Ini yang pertama yang beliau pelajari. Ya. Pada masa mudanya dibekali oleh keluarganya Al-Quran, lughah, kemudian sastra, kemudian diajari pula dalam biografi beliau tentang sirah para sahabat, sirah Nabi, ya, keadaan para Nabi, ya, dan seterusnya. Dan pada masa muda, pada masa remajanya beliau, itu sudah dikenal dengan kebaikannya, akhlaknya, adabnya, ya, sehingga beliau menjadi contoh dari sahabat-sahabat yang sebaya dengan beliau. Dinukilkan dari sebagian orang tua pada masa itu dalam biografinya beliau ini dikatakan, mereka mengatakan, ini ungfiku ala auladi, sungguh aku telah menginfakkan harta, aku belanjakan harta untuk kebutuhan anak-anakku, kebutuhan pendidikan mereka, dengan, ya, memasukkan kepada seorang muadzib, pengajar, atau mereka mengambil atau memanggil pengajar ke rumahnya, wa ajiuhum bil muaddabin, aku datangkan para pengajar tadi kepada mereka ke rumah, ya, likai yata'addabuna, agar anak-anak itu belajar adab. Ya. Fama arahum yuflihun, namun aku tidak melihat mereka itu berhasil dalam mendidik anak-anak. Ya. Wahada Ahmad bin Hammal, wahada Ahmad bin Hammal, gulamun yatim, ungduru kaifa yahruj. Maka ini, lihatlah Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, Lihatlah Ahmad bin Hanbal, seorang anak kecil yang yatim. Ya. Lihatlah ya, bagaimana ketika dia keluar dari rumahnya. Perhatikan adabnya, perhatikan akhlaknya. Maka mereka pun kagum terhadap akhlak, adab, tingkah laku yang dimiliki oleh Al-Imam Ahmad. Dan beliau, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu tidak menikah kecuali setelah masuk usia 40 tahun. Ya, usia 40 tahun. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, kana radhiyallahu anhu syadidul iqbal alal ilmi. Ya. Adalah dahulu Al-Imam Ahmad, beliau mendoakan dengan radhiyallahu anhu, adalah seorang yang syadidul iqbal alal ilmi. Ya. Betul-betul besar perhatiannya, semangatnya, fokusnya terhadap ilmu. Safara fi talabihi as-safar al-ba'id. Maka beliau bersafar, melakukan perjalanan yang jauh dalam menuntut ilmu. Ya. Wa wafara ala taqsilihi zamana tawil. Dan menghabiskan waktu yang panjang untuk mendapatkannya, mendapatkan ilmu. Walam yatasaghal bikasbi, bikasbin wala nikahin hatta balagha minhu ma arada. Dan beliau tidak disibukkan dengan mencari penghasilan, tidak disibukkan dengan pernikahan sampai pada usia yang beliau inginkan. Kemudian pada usia 40 tahun ya, beliau menikahi seorang wanita yang bernama Al-Abbasah bintu Fadl. Al-Abbasah bintu Al-Fadl. Dengan Abbasah bintu Al-Fadl lahirlah anak beliau yang bernama Saleh, Saleh bin Ahmad. Dan pernikahan beliau dengan Abbasah bintu Fadl ini adalah pernikahan yang sakinah, tenang, tidak ada cekcok, tidak ada perselisihan di antara mereka. Ya. Meskipun kehidupan Al-Imam Ahmad itu begitu sederhana, nanti akan diceritakan. Kata Al-Marwazi, murid Al-Imam Ahmad, tentang keadaan Al-Abbasah ini, sami'tu Aba Abdillah yaqul. Ya. Aku mendengar Abu Abdillah, beliau mengatakan, aqamat ma'i Ummu Saleh 30 sanah. Hidup bersamaku Ummu Saleh, Al-Abbasah bintul Fadl, selama 30 tahun. Famahtalaftu ana wa hiya fi kalimatin. Dan aku bersamanya itu tidak pernah berselisih meskipun dalam satu kata saja. Tentunya ini merupakan barokah dari ilmu yang beliau miliki, demikian pula takwa yang beliau miliki. Ya. Meskipun hidupnya sederhana, tetap keluarganya itu bersabar, tetap ya, bahagia, tidak berselisih dengan suaminya. Ya. Kemudian setelah Al-Abbasah bintul Fadl wafat, maka beliau menikahi seorang wanita yang bernama Raihanah. Ya. Seorang wanita yang bernama Raihanah. Lalu lahirlah dari Rohiana ini seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah. Ya. Jadi Saleh dan Abdullah ini satu bapak beda ibu. Ya. Kemudian ketika Raihanah meninggal dunia, maka Al-Imam Ahmad membeli seorang budak wanita yang bernama Husnun. Ya, beliau hidup bersama budak wanita tersebut. Lalu lahirlah darinya seorang putri yang bernama Zainab. Kemudian lahir lagi dua anak kembar yang bernama Al-Hasan wal-Husain. Namun setelah melahirkan Al-Hasan wal-Husain, keduanya, yakni putra, kedua putranya yang kembar tadi meninggal dunia. Kemudian lahir lagi seorang yang bernama Al-Hasan, demikian pula Muhammad. Kemudian setelah itu lahir lagi seorang yang bernama Sa'id. Ya, Sa'id. Ini berarti beliau punya istri tiga, namun tidak dalam satu waktu tapi bergantian. Meninggal satunya, menikah lagi. Meninggal satunya, menikah lagi. Yang terakhir adalah seorang budak. Maka yang dikenal dengan ilmu hadis dari keturunannya Al-Imam Ahmad adalah dua putranya, yaitu Saleh dan Ahmad. Adapun Said, ya, sepeninggal Al-Imam Ahmad, beliau mengambil jabatan sebagai seorang qadi, seorang hakim. Ya. Berikutnya, ketika Al-Imam Ahmad, kita ambil pelajaran dari bagaimana cara beliau menuntut ilmu. Ketika Al-Imam Ahmad telah menyelesaikan Al-Quran, kemudian mempelajari lughah, mempelajari sastra, maka yang pertama kali beliau belajar ilmu kepadanya adalah beliau belajar kepada Al-Qadhi Abu Yusuf, ya, salah satu murid Al-Imam Abu Hanifah. Ini guru pertama beliau. Akan tetapi setelah itu beliau lebih condong untuk belajar kepada para muhaddithin. Namun ya, ketika beliau belajar kepada para muhaddithin, itu sama sekali tidak terputus dari mempelajari ilmu yang berasal dari Abu Yusuf. Beliau mengatakan, awalu ma katabtu anhu al-hadis Abu Yusuf. Ya. Orang yang pertama kali aku menulis hadis darinya adalah Abu Yusuf. Ya. Muridnya Abu Hanifah. Ketika beliau mulai tertarik dengan ilmu hadis, beliau masih mengambil ya, apa yang keluar dari ilmu, fatwa, demikian pula dalam memutuskan beberapa permasalahan beliau ambil dari Abu Yusuf. Ya. Namun beliau tidak fokus, lebih condong kepada al-muhaddithin. Ya. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya, mulai mempelajari hadis sejak masa mudanya. Ya. Dalam keadaan ahlul hadis pada masa beliau itu tersebar di seluruh penjuru kota di negeri kaum muslimin. Perlu diketahui bersama bahwasanya ya, wilayah kekuasaan kaum muslimin pada saat itu tersebar ya. Wilayah Irak, Iran, Hijaz, Yaman ya. Demikian pula Syam sampai ke Afrika Utara ya. Kecuali wilayah Spanyol. Wilayah Spanyol itu masih dikuasai oleh keturunan dari Bani Umayyah. Demikian pula sampai mendekati daerah Turki. Ya. Nah, para ulama pada masa itu tersebar di kota-kota yang dikuasai oleh negeri kaum muslimin pada saat itu. Ya. Maka Al-Imam Ahmad mengambil hadis dari setiap ulama di negeri Irak, Syam, Hijaz, demikian pula Tihamah. Ya. Dan mungkin saja beliau termasuk orang yang pertama kali mengumpulkan hadis dan membukukannya dalam sebuah kitab. Dan Musnad Al-Imam Ahmad merupakan saksi ya, tentang hal itu. Ya. Maka Al-Imam Ahmad ya, memulai belajar hadis pada tahun 179 Hijriah. Ya. Beliau mengambil ilmu dari ulama yang ada di kota Baghdad, ya, sampai pada tahun 186 Hijriah. Ya. Kemudian setelah itu beliau rihlah ke kota Basrah. Ya. Kemudian pada tahun berikutnya ke Hijaz. Ya. Terus beliau lakukan rihlah thalabul ilmi. Maka beliau di kota Baghdad beliau mulazamah, ya, senantiasa belajar bersama seorang ulama yang bernama Husaim bin Bashir bin Abi Hazim, ya, Al-Wasiti, yang beliau wafat pada tahun 183 Hijriah. Beliau mulazamah selama 4 tahun dengan Husaim bin Bashir. Kemudian sepeninggal Husaim bin Bashir, maka beliau tetap semangat untuk thalabul ilmi, ya, kepada para ulama yang ada di kota Baghdad, ya, yang ada di kota Baghdad selama melengkapi sampai umur usia 20 tahun, ya, kurang lebih seperti itu. Namun, ya, ketika beliau belajar kepada Husaim bin Bashir, beliau juga ketika ada seorang ulama datang ke kota Baghdad, beliau juga mengambil ilmu dari mereka. Kata Al-Imam Ahmad, katabtu an Husaim sanata 79. Aku menulis, ya, dari Husaim pada tahun, ya, 79, yakni 179 Hijriah. Walazimnahu ila sanati 80 wa ikhda 80. Maka aku senantiasa mulazamah kepada beliau sampai tahun 181 Hijriah. Ya. Wa isnaini wa 80. Demikian pula 182 Hijriah. Wa 30 wa 80. Demikian pula pada tahun 183 Hijriah. Katabna anhu kitabul haji. Kami menulis dari beliau, ya, kitabul haji. Nahwan min alfi hadithin. Sekitar 1000 hadis. Beliau ambil dari Husaim bin Bashir. Khusus masalah haji. Wa ba'da tafsir. Demikian pula sebagian hadis dalam masalah tafsir. Wa kitabul qada. Ya. Demikian pula kitab yang berisi hadis-hadis masalah qadha, ya, dalam menetapkan sebuah perkara, permasalahan. Wa kitaban shighar. Demikian pula satu kitab kecil. Fasa'alahu Shalih ba'da dzalikal qaul. Maka Shalih bin Ahmad putranya bertanya kepada beliau setelah beliau mengatakan hal itu. Yakunu salasatu alaf. Apakah kalau dijumlahkan hadis-hadis itu, itu jumlahnya sampai 3000? Kata beliau, aksar, lebih dari 3000. Ya, bayangkan, ya. Dari seorang ulama, beliau tulis dalam masalah haji, dalam masalah tafsir, dalam masalah qadha, demikian pula satu kitab kecil, seluruhnya ketika dijumlahkan ada 3000 hadis. Dan sebagaimana disebutkan, ya, ketika beliau belajar kepada Husaim bin Bashir, beliau tidak hanya fokus kepada beliau. Ketika ada seorang ulama, ya, datang ke kota Baghdad, ya, beliau juga hadir, ya, menulis hadis dari mereka. Ya. Seperti beliau, ya, meriwayatkan dari Umair bin Abdullah bin Khalid pada tahun 182 Hijriah. Dan itu sebelum meninggalnya Husaim bin Bashir. Ya. Demikian pula beliau menulis dari Abdurrahman bin Mahdi, ya, kata Al-Imam Ahmad menceritakan, qadima alaina Abdurrahman bin Mahdi sanata 80 wa qad khadaba wa huwa ibnu 45 sanah wa kuntu arahu fil masjidil jami'. Datang kepada kami Abdurrahman bin Mahdi pada tahun 80-an, ini 180 Hijriah. dalam keadaan umur beliau pada saat itu adalah 45 tahun umurnya Abdurrahman bin Mahdi. Wa kuntu arahu fil masjidil jami, aku melihat beliau di masjid al-jami. Demikian pula beliau pada saat mulazamah dengan Husaim bin Bashir, beliau juga mengambil ilmu dari Abu Bakar bin Abbas dan meriwayatkan hadis darinya. Maka setelah meninggalnya Husaim bin Bashir, ya, beliau tetap semangat untuk mengambil hadis dari para ulama yang ada di kota Baghdad, ya, dengan semangat yang besar, kesungguhan. Sampai-sampai ketika terkadang semangat beliau berlebihan, ibunya sendiri yang melarangnya, berusaha untuk jangan berlebihan. Sebagaimana beliau ceritakan, kuntu rubama aradtul bukur fil hadith, ya, kadang-kadang aku ingin cepat-cepat segera untuk mendatangi majelis hadis, ya. Ya. Dan itu sebelum tibanya waktu subuh, sudah mau berangkat, ya. Sebelum muadzin mengumandangkan azan, sudah mau berangkat untuk mencari tempat mendengarkan hadis dari para ulama. Ya. Fata'khudhu ummi bi thiyabi hatta yu'adzinun nas au hatta yusbihu. Ya. Maka ibuku memegang pakaianku, menahanku, ya, sampai manusia mengumandangkan azan atau sampai tiba waktu subuh. Ya. Baru setelah itu diperbolehkan berangkat ke rumah. Ya. Berangkat dari rumah menuju majlis hadis. Kemudian setelah itu Al-Imam Ahmad memulai rihlahnya pada tahun 186 Hijriah untuk mengambil hadis dari para perawi. Ya. Beliau berangkat ke negeri, kota-kota yang ada di negeri Irak, seperti Basrah, Kufah, demikian pula Hijaz, kemudian Tihamah, kemudian ke negeri Yaman. Ya. Dan di antara ulama yang ingin beliau datangi adalah seorang yang bernama Jarir bin Abdul Hamid yang ada di kota Roy. Kota Roy ini di negeri Iran. Ya. Namun, beliau tidak kesampaian keinginannya karena kurangnya biaya. Ya. Besar biaya perjalanan menuju ke kota Roy. Ya. Diriwayatkan beliau mengatakan, "Lau kana indi tis'una dirhaman, kuntu rohiltu ila Jarir bin Abdul Hamid ila Roy." Ya. Kalau seandainya aku memiliki, ya, 90 dirham, 90 keping uang perak, ya, pada saat itu, maka niscaya aku akan pergi ke tempat Jarir bin Abdul Hamid yang ada di kota Roy. 90 dirham. Dalam keadaan, ya, penghasilan dari toko yang disewakan oleh beliau itu hanya 17 dirham. Yang itu beliau gunakan selama sebulan, hidup selama sebulan. Ya. Dan nafkah atau biaya perjalanan menuju kota Roy itu 90 dirham. Ya. Tentu 17 dirham itu bukan nilai yang besar. Karena dengan 17 dirham itu beliau hidup sederhana, bukan hidup yang mewah. Wa kharaja ba'du ashabina wa lam yumkinunil khuruj li'annahu lam yakun indi syai'un. Maka berangkatlah sebagian sahabat-sahabat kami, namun aku tidak mungkin untuk bisa berangkat, ya, karena aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk dijadikan sebagai bekal dalam talabul ilmi menuju kota Rai, belajar kepada Jarir bin Abdul Hamid. Kemudian setelah itu beliau rihlah ke kota Basrah selama bolak-balik selama 5 kali. Ya. Basrah masih di negeri Irak. Ya. Kadang beliau tinggal di kota Basrah selama 6 bulan. Terkadang kurang dari itu, terkadang lebih, tergantung, ya, kebutuhan beliau. Ya. Sampai tentunya sampai habis perbendaharaan hadis yang ada pada seorang perawi hadis yang ingin beliau tuntut ilmunya dari mereka. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke negeri Hijaz. Demikian pula Tihamah. Beliau lakukan selama 5 kali. Ya. selama 5 kali. Maka ketika beliau berangkat ke kota Hijaz, beliau bertemu dengan Al-Imam Asy-Syafi'i di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau mengambil hadis dari Ibnu Uyainah. Dan itu merupakan tujuan utamanya, belajar atau mengambil hadis dari Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ini adalah seorang perawi hadis yang lahir di kota Kufah, namun tinggal dan wafat di kota Makkah. Dan sambil mengambil hadis dari Ibnu Uyainah, beliau belajar fikih dari Imam Asy-Syafi'i. Belajar usul, demikian pula penjelasan dalam Al-Quran mana yang nasih, mana yang mansuh. Dan ini adalah pertemuan pertama beliau dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Pertemuan keduanya adalah ketika Al-Imam Asy-Syafi'i datang ke kota Baghdad dan menginap di rumah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian pula beliau rihlah ke kota Kufah. Ya, Kufah itu enggak jauh dari kota Baghdad. Ya, namun ya, beliau tidak langsung ke kota Kufah karena memang hidup di kota Kufah itu sangat sulit. Cuacanya ekstrim. Ya. Dan ketika beliau di kota Kufah tinggal di sebuah tempat ya, yang bahan dasarnya itu labinah. Labinah itu mungkin tanah. Ya, tanah liat yang dikeringkan seperti bata itu. Saking panasnya, demikian pula antara lantai dengan atapnya itu enggak terlalu tinggi, ya. Maka rasanya beliau itu seperti dipanggang. Akhirnya beliau enggak lama tinggal di kota Kufah, tapi bolak-balik, ya. Pulang ke rumah di kota Baghdad. Ya. Dalam keadaan beliau enggak izin, artinya enggak memberitahukan pulang berangkatnya, ya. Itu. Demikian pula di antara kisah yang masyhur, ketika beliau hendak belajar kepada seorang perawi yang bernama Abdul Razak ya, As-Sun'ani, Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani. Beliau berkeinginan untuk menimba ilmu hadis dari Abdul Razak bin Hammam. Beliau ceritakan kepada sahabatnya Yahya bin Ma'in, dan mereka pun semangat untuk berangkat pada musim haji. Ya. Lalu mereka berdua berangkat. Sampai di kota Makkah ketika tawaf kudum, mereka melihat Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani. Ya. Maka Yahya bin Ma'in mengenal Abdul Razak bin Hammam. Ya. Maka beliau pun mengucapkan salam kepada Abdul Razak dan mengatakan, "Hadza Ahmad bin Hammal akhuka." Ini adalah Ahmad bin Hanbal ahuka, saudaramu. Ya. Maka kata Abdul Razak, beliau mendoakan, Hayyahullah wasabbithu fa'innahu yablughuni anhu kullu jamil. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau. Ya. Semoga Allah mengokohkan beliau. Ya. Sungguh telah sampai kepadaku berita tentang beliau itu, segala sesuatu yang seluruhnya itu baik. Ya. Tentang Al-Imamu Ahmad bin Hanbal. Maka ketika itu ya, Yahya bin Ma'in membuat janji dengan Abdul Razak ya, bin Hammam akan bertemu dengan beliau untuk menimba ilmu hadis. Maka ketika mereka berpisah dari Abdul Razak, kemudian Yahya bin Ma'in dua dengan Al-Imam Ahmad, maka Al-Imam Ahmad mengatakan, "Lima akhadta ala syekh mau'idan?" Kenapa kok kamu ya ngambil janji dengan Syekh? Kata Yahya bin Ma'in, linas ma'aminhu, agar kita bisa mengambil hadis darinya. Qad arbahakallah masirata syahrin waruju'i syahrin wan nafaqah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan keuntungan kepadamu dengan ya dikasih diskon perjalanan sebulan selama perjalanan sebulan menuju ke negeri Yaman. Itu enggak perlu lagi. Demikian pula kembali dengan perjalanan selama sebulan dari negeri Yaman ke Hijaz, juga enggak perlu lagi. Kita sudah bertemu dengan Abdul Razak As-Sun'ani di kota Makkah. Ya. Demikian pula hemat biaya, hemat bekal. Kata Al-Imam Ahmad, "Ma kana Allahu yarani wa qad nawaitu niyatan an afsadaha bima taqul." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi melihatku. Sungguh aku telah membuat satu niat, sebuah azam, sebuah tekad, yang hampir-hampir tekad itu engkau rusak dengan apa yang telah engkau ucapkan. Numdi wa nasma'u minhu. Kita lanjutkan rencana kita, berangkat ke negeri Yaman. Ya, jangan mendengarkan hadis di kota Makkah, lalu kita dengarkan hadis di negeri Yaman, kota Son'a. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan setelah menunaikan ibadah haji, berangkat ke negeri Son'a. Ya. Dan perjalanan dari Hijaz ke negeri Son'a itu adalah sesuatu yang sulit, jalanan pada saat itu. Bekal mereka habis. Ya. Apa yang mereka lakukan? Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Yang dilakukan adalah bekerja menjadi kuli, tukang pikul. Ya. Akan mendapatkan biaya, bisa melanjutkan perjalanan ke negeri Yaman. Ya. Sampai di negeri Yaman, ya, maka Abdul Razak As-Son'ani mengetahui kesulitan mereka. Ya. Maka Abdul Razak bin Hammam As-Son'ani mengatakan, Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, khud hadha syai' fantafi' bihi. Ambillah ini, ya, ambillah manfaat dari apa yang diberikan ini. Fa inna ardona laysat bi ardi mattajir wa maksibin. Ya. Karena negeri kami ini bukan negeri perdagangan, negeri tempat usaha yang baik. Susah cari uang di negeri Yaman itu susah. Ya. Kata Abdul Razak As-Son'ani. Ya. Kemudian Abdul Razak As-Son'ani memberikan kepada beliau beberapa dinar uang emas. Ya. Faqala Ahmad ana bi khairin, saya baik-baik saja insyaallah. Ya. Beliau menolak pemberian Abdul Razak bin Hammam. Maka beliau tinggal di negeri Yaman selama 2 tahun. Ya. Kemudian mengambil ilmu dari Abdul Razak bin Hammam. Namun itu adalah sesuatu yang mudah bagi mereka. Yani Al-Imam Ahmad demikian pula Yahya bin Ma'in, karena sebelumnya beliau dan Yahya bin Ma'in pernah mendengarkan hadis-hadis tersebut, namun mereka ingin mengambil sanad yang ali, sanad yang tinggi langsung dari Abdul Razak As-Son'ani. Ini perjalanan beliau ketika menimba ilmu hadis. Kemudian setelah matang usia beliau, ya, sempurna umur 40 tahun, maka beliau duduk menyampaikan ilmu. Ya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, illa annal Imam Ahmad radhiyallahu anhu lam yatasadaril hadis wal fatwa walam yunsab nafsuhu lahuma hatta tamalahu 40 sanah. Hanya saja Al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, beliau tidak muncul untuk menyampaikan hadis, dan demikian pula fatwa. Ya. Demikian pula beliau tidak memasukkan dirinya dalam dua masalah tadi, menyampaikan ilmu hadis, demikian pula memberikan fatwa, kecuali ketika telah sempurna umur beliau, usia 40 tahun. Ya. Dan yang nampak, bahwasanya Al-Imam Ahmad itu tidak duduk menyampaikan ilmu, demikian pula fatwa, kecuali ketika manusia bertanya kepada beliau tentang hadis, tentang fikih. Maka beliau pun terpaksa untuk duduk menjawab pertanyaan mereka di masjid. Ya. Maka setelah itu, beliau pun semakin masyhur di kota Baghdad. Ya. Dalam masalah penyampaian ilmu hadis, dalam masalah fikih. Ya. Sampai beliau mendapatkan mihnah, ujian dan cobaan pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ya. Telah kita sebutkan di awal, dengan sebab diterjemahkannya kitab-kitab dari negeri orang-orang kafir ke dalam bahasa Arab, maka berkembang berbagai macam pemikiran, kebid'ahan, termasuk yang menjadikan sebab fitnahnya pada masa itu. Disebutkan oleh sebagian perawi, ini sebelum mihnah, Ya. Bahwasanya jumlah orang yang mendengarkan pelajaran Al-Imam Ahmad itu sekitar 5.000 peserta yang hadir di majlisnya Al-Imam Ahmad. Ya. Dan yang menulis hadis dari Al-Imam Ahmad ada sekitar 500 orang. Ya. Sekitar 500 orang. 5.000 yang hadir, yang menulis hadis 500 orang. Ya. Yang ini menunjukkan besarnya kedudukan beliau di tengah-tengah manusia, penduduk Baghdad. Ya. Demikian pula hadirnya mereka di majlisnya Al-Imam Ahmad itu menjadi sebab, ya, banyaknya yang meriwayatkan fikih dan hadis dari Al-Imam Ahmad. Dan kenapa mereka banyak yang hadir namun yang menulis hanya 500-an saja? Karena kebanyakan di antara mereka, ya, mereka tidak hanya mengambil hadis dari Al-Imam Ahmad, tapi yang diinginkan adalah mengambil nasihat dari beliau, melihat bagaimana akhlak beliau, bagaimana adab beliau, ya, pada saat itu. Saking kagumnya mereka, mereka ingin duduk ketika Al-Imam Ahmad bermajlis menyampaikan ilmu. Bukan hanya yang diingin adalah mendengarkan hadis, tapi mengambil pelajaran adab dan akhlak beliau. Ya. Dinukilkan dari sebagian perawi yang semasa dengan beliau, dia mengatakan, "Ikhtalaftu ila Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal isnatai asyrata sanah." Aku bolak-balik menghadiri majlisnya Abu Abdillah Al-Imam Ahmad bin Hanbal selama 12 tahun. Wa huwa yaqra'u al-musnad ala auladihi. Dalam keadaan beliau membacakan al-musnad, musnad Al-Imam Ahmad kepada anak-anaknya. Fama katabtu minhu haditsan wahidan. Namun aku tidak menulis dari beliau satu hadis pun. Wa innama kuntu amilu ila hadjihi wa ahlakihi wa adabihi. Namun aku lebih condong untuk mempelajari, ya, bimbingan beliau, akhlak beliau, demikian pula adabnya. Ya. Demikian pula di antara contoh adab yang diajarkan oleh beliau, ya, ketika menyampaikan ilmu adalah beliau jarang sekali menyampaikan hadis berdasarkan hafalan beliau. Ya, berdasarkan hafalan beliau. Dalam keadaan beliau adalah seorang hafid, kata Abu Zur'ah, ya, "Kana Ahmad bin Hanbal yahfadu alfa alfi hadithin." Dahulu Al-Imam Ahmad itu menghafal alfa alfi hadithin. Berapa itu? Kalau kaidah angka itu, alfa alfi dimudhofkan itu artinya dikali, ya. Alfa 1000 kali 1000. 1 juta hadis yang dihafal oleh Al-Imam Ahmad. Kata Abu Zur'ah, "Fakilalahu," maka ada orang mengatakan, "Wa mayudrika," lalu bagaimana engkau tahu kalau Al-Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis? Kata Abu Zur'ah, ya, "Zakartuhu fa'akhadtu alaihi al-abwab." Aku muzakarah, ya, murojaah bersama Al-Imam Ahmad, lalu aku mengambil bab-bab fikih kepada beliau. Karena beliau langsung murojaah dengan Al-Imam Ahmad, tahu kalau Al-Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Namun di antara ada beliau, di antara waroknya beliau, hati-hatinya beliau, ya, agar jangan sampai terjadi kesalahan, beliau jarang sekali menyampaikan hadis hanya berdasarkan hafalan. Ya. Namun kebanyakan apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan kitab yang beliau baca. Ya. Kata Abdullah bin Ahmad, putra beliau, "Ma ra'aitu abi hadatsa min khifdihi min ghairi kitabin illa bi aqalli min mi'ati hadis." Aku tidak pernah melihat ayahku, ya, menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan hadis dari hafalannya, kecuali beliau menyampaikan itu dari kitabnya. Ya, ya, kecuali sedikit dari kurang, kurang lebih ya, atau illa bi aqalli min mi'ati hadis, kecuali kurang dari 100 hadis, itu yang beliau sampaikan dari hafalannya. Ya. Ini diantara ada beliau ketika menyampaikan ilmu. Demikian pula dinukilkan dalam biografi beliau, beliau punya dua majlis ilmu. Ada majlis khusus yang beliau adakan di rumahnya. Kemudian yang berikutnya adalah majlis am yang beliau adakan di masjid. Ya. Kemudian ya, di antara adab yang beliau ajarkan dalam majlis ilmu dinukilkan oleh al-Imam Al-Marwazi, beliau mengatakan lam aral faqira fi majlisin a'azza minhu fi majlisi Abi Abdullah. Aku tidak melihat seorang fakir dalam sebuah majlis itu lebih mulia daripada fakir tersebut ketika duduk di majlisnya al-Imam Ahmad Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Kana ma'ilan ilaihim muksiran an ahli dunia, adalah beliau di antara sifatnya adalah condong kepada mereka, orang-orang fakir, dan sedikit pandangannya kepada ahli dunia. Wa kana fihi khilmun, beliau memiliki sifat khilm, bijaksana, ya, tenangan. Walam yakun bil ujul, beliau tidak, bukan orang yang tergesa-gesa. Bal kana kathiru tawadu, bahkan beliau adalah seorang yang ya, terlihat sangat tawadu, ya, rendah hati. Ta'luhu sakinah wal waqar, ya, yang paling nampak dari sifat beliau adalah ketenangan. Ya. Idza jalasa majlisahu ba'dal asri la yatakallama hatta yus'ala. Ya. Apabila beliau duduk di majlis beliau setelah waktu asar, ya, maka beliau tidak berbicara sampai beliau ditanya. Ya, sampai beliau ditanya. Demikian pula di antara adab yang beliau ajarkan adalah ketika beliau sudah menjadi imam, dari imam kaum muslimin, ya, terkenal, masyhur, bahkan yang hadir dalam majlisnya beliau adalah sekitar 5.000 orang, beliau tetap semangat talabul ilmi. Ya. Beliau terus talabul ilmi. Pada masa muda, beliau semangat talabul ilmi sampai usia 40 tahun. Setelah matang ya, ilmunya, usianya, maka baru menyampaikan ilmu. Ketika telah menyampaikan ilmu, masyhur dengan imamahnya, beliau tetap dinukilkan mengambil ilmu dari para ulama yang datang ke kota Baghdad. Ya. Ada seseorang yang melihat al-Imam Ahmad, orang semasa beliau, dalam keadaan al-Imam Ahmad itu sedang membawa tinta tangannya, menulis dan mendengarkan hadis dari ulama yang datang. Maka orang yang semasanya mengatakan, ya Aba Abdullah, anta qad balagta hadzal mablagh. Wahai Abu Abdullah, engkau telah mencapai derajat ini. Ya. Wa anta imamul muslimin, dalam keadaan engkau seorang imam dari imam kaum muslimin. Faqal, maka al-Imam Ahmad mengatakan, ma'al mikhbarah ilal makbarah. Ya. Bersama tinta ini sampai ke kuburan. Ya. Semangat beliau dalam talabul ilmi. Ya. Wa kana yaqul, dan adalah dulu beliau juga mengatakan, ana atlubul ilma ila an adkhulal qabra. Aku akan menuntut ilmu sampai masuk ke kuburan. Ya. Maka beliau menyampaikan ilmu sampai datang fitnah, mihnah, ujian dan cobaan yang menimpa beliau pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ya. Ketika manusia diberikan ujian untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Namun beliau meskipun mendapatkan ujian yang berat, dipenjara, dipukul, dicambuk, ya, maka beliau tetap bersabar. Meskipun beliau dalam keadaan mukroh, terpaksa, nyata, ya, terpaksa mendapatkan siksaan, namun beliau bersabar. di atas keyakinan Al-Quran adalah kalamullah. Ketika Al-Ma'mun meninggal dunia, digantikan oleh seorang yang bergelar Al-Mu'tasim Billah, melanjutkan mihnah yang dilakukan oleh Al-Ma'mun. Ya. Nah, Al-Imam Ahmad dipenjara, diberikan hukuman cambuk. Ya. Setelah meninggal Al-Mu'tasim Billah, maka digantikan seorang yang bernama Al-Wathiq. Ya, ini gelar-gelar Raja Bani Abbasiyah. Nah, Al-Wathiq ini tetap mempertahankan fitnah tersebut, namun tidak melakukan kebijakan seperti dua pendahulunya. Al-Imam Ahmad dilepaskan, namun dilarang manusia untuk bermajlis dengan beliau. Beliau ditahan di rumahnya. Ya. Karena dia berpandangan, kalau seandainya Al-Imam Ahmad tetap dipenjara, disiksa, akan semakin tinggi namanya. Ya. Manusia semakin menghormati beliau. Ya. Kemudian setelah meninggal Al-Wathiq, baru ketika rajanya adalah Al-Mutawakil, mihna itu ya, bisa terbebaskan. Bismillah. Ya. Maka diantara ini mihna yang menimpa beliau. Kemudian di sini Ibnu Jauzi rahimahullah memberikan rekomendasi tentang Al-Imam Ahmad itu adalah seorang tokoh dalam masalah ilmu dan amalan. Ya. Bagaimana dalam hal amalan beliau? Ya. Maka dalam masalah ibadah, beliau adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang banyak melakukan amalan ibadah. Apakah ibadah itu dalam bentuk menyampaikan ilmu di majlisnya atau dalam masalah sholat? Ya. Bahkan dinukilkan beliau sholatnya itu selama sehari 300 rakaat. Ya, 300 rakaat. Namun ketika beliau telah mengalami ujian yang berat, masa-masa mihnah, cambukan itu memberikan bekas pada punggung beliau sehingga beliau tidak mampu lagi melakukan sholat sebanyak 300 rakaat. Maka beliau potong sebanyak berapa? 150 rakaat. Masih seperti itu. Demikian pula dinukilkan beliau senantiasa melakukan amalan puasa, ya, setiap harinya. Demikian pula beliau menghatamkan Al-Quran selama sepekan satu kali. Ya. Ini diantara bentuk, ya, bentuk besarnya perhatian beliau dalam masalah ibadah. Demikian pula dalam hal wara' zuhud, beliau tidak mengambil harta dari manusia, tidak mengambil pemberian dari manusia, mengharapkan dari mereka. Namun, sebagaimana disebutkan, beliau hanya mengambil untuk bekal hidup beliau adalah dari toko kecil yang beliau sewakan. Sebanyak apa? 17 dirham untuk kebutuhan selama sebulan. Dan itu adalah sesuatu yang gak cukup. Sangat-sangat sederhana sekali. Kadang beliau bekerja untuk membuat tali sandal, jual. Ya. Terkadang khalifah pada masa itu, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah itu membagikan, ya, harta kepada para ulama ahlul hadis karena mereka mengetahui di antara mereka adalah orang-orang yang lemah. Namun Al-Imam Ahmad tidak mengambil harta tersebut, bahkan condong lari darinya. Ini di antara bentuk waraknya Al-Imam Ahmad. Ya. Maka merupakan tazkiyah dari Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau menginap di rumahnya Al-Imam Ahmad, ketika anaknya heran, ya, Imam Syafi'i yang dipuji oleh Al-Imam Ahmad, katanya imam besar, kok makannya banyak. Semua makanan yang disediakan oleh Al-Imam Ahmad habis. Apa kata Al-Imam Syafi'i? Karena beliau mengetahui apa yang disediakan oleh Al-Imam Ahmad itu adalah makanan yang paling halal. Ya. Karena beliau mengetahui sifat warak dan zuhudnya Al-Imam Ahmad. Maka sebagai penutup, Al-Imam Ahmad meninggal dunia pada waktu duha hari Jumat pada hari ke-12 bulan Rabiul Awal tahun 240 Hijriah dalam keadaan umur beliau 77 tahun. Ya, 77 tahun. Wallahu taala alam bisawab. Maka kita ambil pelajaran dari sirah beliau, ya, betapa besar perhatian beliau terhadap ilmu. Demikian pula besarnya beliau dalam urusan ibadah, ya, akhlak, adab, ya. Kita berusaha untuk mengambil pelajaran dari beliau dan jangan merasa besar dengan apa yang telah kita capai sekarang. Apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan sekarang itu masih jauh dengan apa yang diamalkan oleh para ulama ussalaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.